Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia kepada kita sekalian. Sebagaimana yang diinformasikan tadi, setelah kita melaksanakan salat zuhur, kita akan mendengarkan tausiah yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Bapak Adian Ali Ahmad Ali DIMA. Baik, untuk mempersingkat waktu kepada Ustaz Afian, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin mengajak hadirin sekalian untuk kita mencoba memetik berbagai hikmah dan tazkirah dari Allah Subhanahu wa taala lewat Quran surah At-Takatsur. Surah ini dinamakan surah At-Takatsur karena memang diawali dengan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Hakumut Takatsur. Kata takatsur ini memang dalam bahasa kita tepat kalau diartikan dengan bermegah-megahan. Biasanya yang dimegah-megahkan itu semua yang berbau duniawi, Pak. Kekayaan, jabatan, keilmuan. Dan asbabun nuzul surat ini juga memang terkait dengan saling bermegah-megahan ya, dua kelompok atau dua suku di lingkungan Quraisy pada waktu itu, yaitu suku Abul Manaf dengan suku Bani Sahal. Kita tahu bahwasanya di lingkungan Arab, terutama pada masa jahiliyah, mereka ini memang sangat luar biasa melihat perbedaan suku itu sebagai satu perbedaan yang membuat yang satu lebih mulia dibanding yang lain. Dan Islam sebenarnya hadir untuk menghapus semua itu. Ayat 13 Quran surat Al-Hujurat jelas sekali menyatakan bahwa ya Yuhannas inna khalaqnakum min zakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Manusia, kata Allah, kami telah menciptakan kalian dari jenis pria dan wanita, lalu kami ciptakan pula kalian berbagai-bagai bangsa, golongan, suku, berbagai status sosial. Semua itu hanya untuk lita'arafu, untuk lebih memudahkan kita saling kenal mengenal. Mulia atau tidaknya seseorang tidak dilihat dari jenis pria atau wanitanya, dari suku, bangsa, warna kulitnya. Tetapi oleh ketakwaannya kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Jadi tidak ada kemuliaan suku Sunda dari suku Jawa, suku Jawa dari Sunda atau Sumatera, suku Arab dari bukan orang Arab, atau sebaliknya, orang kulit putih dari orang kulit hitam, atau sebaliknya. Dan ini ditegaskan betul oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin wa la ajamiyyin li arabiyyin wa la li abyadin li aswadin wa la li aswadin li abyadin kullukum min adam wa adam min turab. Kata Rasulullah, kalian semua berasal dari Adam dan Adam diciptakan dari tanah, maka tidak ada kemuliaan bagi orang Arab terhadap ajami. Ajami itu istilah bagi orang non-Arab. Atau sebaliknya, begitu juga tidak ada kemuliaan orang kulit putih dari orang kulit hitam, dan atau sebaliknya. Karena itu ketika seorang sahabat mengecam karena jengkel kepada Bilal dengan menyatakan, ya Ibni Sauda, wahai budak hitam. Rasul ketika dilaporkan hal itu oleh Bilal sangat marah sekali. Dengan nada keras beliau mengatakan, kamu masih menyimpan sifat-sifat jahiliyah dalam dirimu. Maka sahabat itu pun langsung tersungkur di atas tanah. Dia sujud di hadapan Allah memohon ampun kepada Allah. Dan kemudian dia bersumpah bahwa dia tidak akan mengangkat kepalanya dari atas tanah sebelum Bilal memaafkan kesalahan dia. Dan Bilal sendiri yang mengangkat kepala beliau. Ini semakin jelas nas-nas ini menyatakan bahwa Islam sangat tidak suka dengan orang membangga-banggakan kesukuan. Ada yang darah biru, ada yang merah. Ini katanya turunan darah biru, ini darah hijau, ini koneng. Lalu ada turunan nabi, ada yang bukan turunan nabi. Kalau mau jadi turunan nabi itu bisa ke Mesir, ke Mekah, Pak, 20 pon. Di Mekah kalau enggak salah 50 real, cepat itu. Tergantung kalau 100 real turunannya bisa lebih dekat ke nabinya, Pak. Tinggal mayar nanti dapat ijazah. Kalau di Mesir 20 pon Mesir. 15 menit jadi turunan nabi. Saya sungguh merasa yakin di dalam Arab, bangsa Arab itu sebenarnya keturunan itu diakui dari jalur laki-laki. Dan kenapa setiap putra laki-laki Rasulullah itu meninggal sebelum berkeluarga? Sehingga sebenarnya tidak ada keturunan nabi kalau lihat dari jalur laki-laki. Ada dari jalur wanita, Fatimah. Tentu ini mengandung hikmah, Pak. Mengandung hikmah yang luar biasa agar jangan muncul tadi kecendungan ayalah turunan nabi. Untung lamun akhlaknya teh alus. Kalau yang keturunan nabi itu akhlaknya goreng patut, itu bisa menjadi ukuran juga, Pak. Turunan nabi wae kitu atau wajare orang kieu ge itu. Dan itu kan bisa berbahaya betul. Jadi saya kira di situ memang ada hikmah yang luar biasa. At-takasur, kita ada kecenderungan untuk saling bermegah-megahan. Ini antara khususnya Bani Abdul Manaf dan Bani Sahal, mereka saling membanggakan orang yang mereka banggakan di suku mereka gitu. Dan ketika mereka salah satu suku itu sudah kalah misalnya, karena yang mereka banggakan kalah oleh suku yang lain, maka mereka mencoba mengingat-ingat kalau ada di antara suku mereka yang dulu bisa dibanggakan walaupun sudah meninggal dunia, lalu dibawa sampai ke kuburan. Hatta zurtumul maqabir, itu salah satu ditafsirkan para ulama karena mereka datang ke kuburan, di kuburan ini dulu pernah dimakamkan si pulan gitu. Mbah Priuk misalnya gitu. Mbah Anu, Mbah Ye. Mereka pun saling membangga-banggakan seperti itu. Ini sikap yang dalam Islam sangat tidak bisa dibenarkan. Jangankan setelah meninggal Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika beliau sedang masih hidup, Pak, beliau tidak pernah ingin dihormati secara berlebihan, apalagi dikultus individukan. Baru saja sekedar beliau, para sahabat berdiri, Pak. Para sahabat sedang duduk, Rasulullah lewat, berdiri semua. Marahnya luar biasa Rasulullah itu. Sampai kemudian mengatakan, la takumu kama takumul azim. Janganlah sekali-kali kamu berdiri seperti yang dilakukan oleh al-azim itu tadi. Azim itu kembali istilah orang-orang di luar Islam, non-Arab atau non-Islam. Ya'zimu ba'duhum ba'dhum, mereka saling memuliakan satu dengan yang lain. Saya ini, kata Rasulullah, adalah manusia biasa. Inni basarum mislukum. Sehingga saya tidak perlu dihormati secara berlebih-lebihan. Dihormati seperti itu yang menurut kita wajar-wajarlah. Beliau itu Rasul, Pak. Beliau datang, kita berdiri. Itu saja beliau sudah marah, Pak. Apalagi kalau dikultus individu. Nah, atakasur di sini, bermegah-megahan ini lebih banyak pada urusan duniawi. Ya pasti urusan duniawi, Pak. Sehingga coba mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, jabatan setinggi-tingginya untuk disombongkan gitu. Dan inilah yang menyebabkan akhirnya manusia itu melalaikan apa yang semestinya dia lakukan, karena sibuk mencari kenikmatan dunia untuk dipakai bermegah-megahan. Maka di dalam ayat pertama ini Allah mengingatkan, alhaakumut takasur. At-takasur telah membuat kalian menjadi alha. Alha itu lalai, melalaikan. Lahwun. Ada dua istilah yang biasa dipergunakan oleh Allah dalam Al-Quran, yaitu lahwun dan laibun. Kadang-kadang laibun disebut lebih dulu dari lahwun, seperti dalam Quran surat Al-An'am 32. Terkadang juga lahwunnya yang disebut lebih dulu, seperti dalam Al-Ankabut ayat 64. Innamal hayatu dunya laibun wa lahwun, wa ma hazil hayatu dunya illa lahwun wa laibun, wa anna daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Apa bedanya lahwun dan laibun? Sebenarnya dua-dua ini mempunyai makna yang sama, lalai. Cuman kalau laibun itu memang melalaikan tapi tidak meninggalkan yang wajib, karena dia belum kena mukallaf. Misalnya seorang anak kecil umur 5 tahun misalnya, dia bermain-main, laibun itu main, Pak. Sehingga dia tidak melaksanakan kewajiban sholat. Nah itu tidak lahwun, Pak. Karena si anak itu belum mukallaf, belum kena kewajiban sholat. Kalau lahwun itu, kita melakukan sesuatu yang semestinya tidak kita lakukan. dan gara-gara itu kita melalaikan yang semestinya kita kerjakan. Sudah waktunya sholat, kita terus mengerjakan yang lain sampai akhirnya waktu sholat pun lewat. Nah itu lahun. Kalau laibun, ya jadi konteksnya anak-anak pak. Sebab anak-anak itu walaupun waktu sholat mereka bermain misalnya sehingga tidak sholat, ah, mereka kan tidak berdosa pak. Maka itu laibun, main-main. Sayangnya kita ini ada yang sudah 50 tahun tapi masih ingin laibun. Karena laibun itu hanya untuk yang 5 tahun pak. 5 tahun, 6 tahun gitu. Ya, ke 50 tahun masih kena yang laibun. Anak kecil itu dia tidak berdosa sampai dia akil balir, pak. Kalau laki-laki itu sampai dia mimpi. Kalau wanita sampai haid. Jadi kalau anak kecil belum akil balik, belum usia 7 tahun tidak sholat, tidak berdosa, pak. Korupsi misalnya. Umur 7 tahun korupsi. Itu tidak berdosa, pak. Karena itu laibun. Nah siswanya si Jayus ini sudah ya 70 tahun masih ingin laibun ini. Nah, manusia akhirnya terdorong untuk mencari kenikmatan dunia sehingga melalaikan kewajiban-kewajibannya. Habislah umur dia hanya untuk mencari kenikmatan dunia. Dia baru sadar ketika zurtumul hatta zurtumul maqabir, ketika dia sudah harus meninggalkan alam dunia ini dan melanjutkan perjalanan ke alam kubur. Banyak orang menyesal saat itu. Penyesalan yang sesungguhnya gak ada gunanya. Sebab ketika kita sudah memasuki alam kubur, sudah tidak ada lagi pak, sudah tidak ada lagi arti amal kita, sudah tidak ada lagi arti doa dan dosa kita, apa istighfar kita. Kenapa? Karena buku sudah ditutup pak. Ta'aka fa basarukal yawma hadid. Jadi setiap manusia dia sudah akan tahu apakah dirinya itu ahli surga atau ahli neraka di dunia pak, di saat sakratul maut. Jadi sebenarnya enggak perlu menunggu alam kubur, alam hisab, alam sirat dan seterusnya. Di dunia pun setiap manusia kita pak, nanti saat sakratul maut kita akan tahu bahwa kita ini ahli surga atau ahli neraka, tergantung rombongan malaikat mana yang akan diutus oleh Allah. Jadi kalau yang datang itu rombongan malaikat yang digambarkan dalam An-Nahl 32 yang langsung menyatakan salamun alaikum udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, selamat atas kalian, atasmu. Silakan kamu masuk surga, kami datang untuk menjemputmu dan mengantarkan kamu sampai ke dalam surga nanti. Nah, tahulah si calon almarhum bahwa dirinya ahli surga. Tapi kalau yang datang itu yang digambarkan dalam Quran surat Al-An'am 97, Al-Maidah 50, rombongan malaikat yang datang langsung masing-masing sibuk, yang satu memukul wajahnya, satu memukul punggungnya, yadribuna wujuhahum adbarahum. Ah, sadar sudah tahu bahwa dirinya ahli neraka. Nah, dalam kondisi seperti itu pasti semua akan taubat, Pak. obat ari geus ningali kitu mah. Ini kita mungkin makanya santai kita pada saningali. Jangankan kita Pak, Fir'aun itu ketika Fir'aun bedul itu ketika si Fir'aun itu menjelang matinya di Laut Merah Pak, menjelang tenggelam, datang rombongan yang siap menyiksa dia. Barulah dia sadar kalau dirinya memang ahli neraka jahanam itu. Maka apa kata si Fir'aun itu menjelang matinya itu? Amantu bila ilaha illa allazi amanat bihi banu Israel wa ana minal muslimin. Sekarang saya benar-benar beriman dengan Tuhan, tidak ada Tuhan kecuali Dia sebagaimana yang diimani oleh Bani Israel, dan sekarang saya termasuk orang yang muslim. Ya percuma Pak, semua ge pasti tobat argis itu mah. Maka sebenarnya tidak ada gunanya kalau orang sudah sakratul maut lalu kita bimbing syahadat Pak, la ilaha illallah, syahadat la ilaha illallah, ya percuma Pak. Percuma. Tapi kan Rasulullah mengatakan lakinu mautakum bila ilallah, talkinlah, bantulah orang-orang yang saudara-saudara kalian yang mau mati itu dengan ucapan la ilaha illallah. Iya Pak, sebelum sakratul maut. Jadi sebelum sakratul maut. Nah, hanya karena kita tuh tidak tahu kapan sakratul mautnya itu, kita tanya juga susah dia. Kamu sudah sakratul maut belum gitu kan? Ya karena itu ya kita bimbing saja terus Pak. Kita bimbing saja terus. Kita nggak tahu sakratul maut itu berapa menit, berapa detik sebelum roh itu keluar. Biasanya ciri-ciri lahiriahnya Pak, dia sudah tidak bersama kita Pak. Diajak ngomong kemana, dia ngomong kemana gitu. Diajak ini dia ngelihat kemana, atau tiba-tiba dia ngomong itu, loh kok almarhumah ibu saya manggil-manggil saya, wah sudah serba aneh saja pemikirannya. Kenapa? Tabir alam gaib semuanya sudah terbuka Pak. Maka dia seperti orang bingung. Anu bingung, betul bingung, mata nama itu yang calon-calon surga itu. Bayangkan Pak, pada saat sakratul maut itu gimana dia masih bisa bersama kita Pak. Tiba-tiba dia akan melihat sesuatu yang seumur umur tidak bisa dia lihat. Berseliwerannya jin dan malaikat Pak. Bapak ibu sekalian, ini di masjid ini banyak sekali jin Pak. Cuman kita gak bisa lihat. Paling tidak jin yang hadir di masjid ini sejumlah kita yang hadir kan. Kan masing-masing kita kata Rasulullah didampingi oleh satu jin. Belum lagi mungkin jin yang sedang main ke sini. Anu ya, ker arulin gitu can kaburu baralik deui kamari malam mingguan digasih Bu. Lagi pula malaikat, wah banyak saya yakin. Paling tidak malaikat Raqib dan Atid. Mungkin juga ada malaikat Izrail. Yang sedang melihat siapa tahu ada yang sudah saatnya untuk di Jadi bayangkan kalau kita bisa melihat yang gaib Pak, saya jamin dalam waktu berapa menit atau jam orang itu bisa gila Pak. Jadi bohong besar itu ada orang bisa melihat yang makhluk gaib. Wah bisa gila Pak. Wah mungkin dia sendirian juga gila. Sibuk ngelih ayah jin kelumpan itu. Ayo enak kesorangan kegituan. Elok tunggu Pak. Gak mungkin Pak, ini bayangkan ribuan mungkin jin di sebelah kita, di sekeliling kita ini yang berseliweran malaikat dan sebagainya. Kalau orang bisa melihat yang gaib bisa gila apa? Makin inilah makin enggak benar itu ya. Hatta zurtumul maqabir. Ini yang menarik dari ayat ini adalah bahwa hidup kita di alam kubur itu kata Allah ziarah Pak. Hatta zur tumul maqabir, sampai kamu ziarah ke alam kubur. Jadi kehidupan kita di alam kubur yang kita enggak tahu kapan Pak, berapa lama kira-kira nanti kita di alam kubur Pak, ya tergantung kapan kita meninggal dan kapan kiamat Pak. Kalau kita hari ini meninggal misalnya besok kiamat cuma sehari di alam kubur, Tapi kalau hari ini kita meninggal atau besok kita meninggal, lalu kiamat terjadi 1000 tahun lagi. 1000 tahun, Pak. Kalau lihat tanda-tanda kiamat dari Rasulullah, masih lama, Pak. Jadi lah kiamatnya. Sekarang Rasulullah sudah 1500 tahun, Pak, di alam kubur, hidup di alam kubur. Nabi-nabi sebelumnya, Nabi Adam, wah, bisa puluhan ratusan ribu tahun, Pak. Kiamat terjadi misalnya 100 ribu tahun lagi. Jadi sekian ratus ribu tahun itu kata Allah ziarah. Yang namanya ziarah itu kan sebentar, Pak. Bapak kok kemarin, minggu kemarin kok enggak ada? Oh, saya ziarah ke anak saya di Jakarta. Berapa hari? Ah, cuma sehari. Sehari atau dua hari. Itu pantas, Pak, untuk ziarah. Sehari, dua hari. Berapa lama ziarah di Jakarta? 20 tahun. Atau lain ziarah, atau 20 tahun lah. Makanya yang namanya musafir, saya sedang musafir ini. Sehingga sholat saya di jamak qasar. Itu tentu musafir itu ada batasnya, Pak. Makanya Imam Syafi'i misalnya menentukan batas musafir itu 3 hari. Imam Maliki juga 3 hari, Hambali 4, Hanafi 14, Imam Zuhri wah bebas itu kata sampai 2 bulan, 3 bulan sesuai dengan hadis Rasul itu. Ada mereka berpegang itu. Jadi kebanyakan ulama mazhab 4 itu membatasi antara 3, 4 sampai 14 hari. Itu masih pantas untuk disebut musafir. 14 tahun musafir kan nih. Saya sering waktu di Belanda itu orang-orang kita di KBRI, Pak. Ada yang masih kena di jamak qasar. Rumah kan saya musafir kan. Kan tempat tinggal saya di Indonesia, di Jakarta. Jadi di sini Bapak di sini berapa tahun? 4 tahun. 4 tahun musafir kan. Cepat gitu. Yang lebih hebat lagi mereka puasanya itu. Saya pernah ngalami waktu itu tahun berapa ya. Itu musim panasnya siangnya panjang. Malam itu hanya 4 jam. Siangnya 20 jam. Lalu di bulan Ramadan. Jadi saumnya lumayan 20 jam, Pak. Mereka enggak, Pak. Jadi dihitung Indonesia, weh, cina. Indonesia kan 14 jam, cina. Jadi puasa mereka 14 jam. Jadi matahari masih tinggi, guys, buka, mana, Pak? Umar, kisete. Apa nih, cina? Berapa orang Indonesia, lain orang Belanda, har. Kita sedang berada di Belanda. Dia enggak akan kuat, ya enggak akan kuat, ya enggak usah. Kan di Indonesia juga kalau enggak kuat, mah enggak usah, Pak. Ganti fidyah. Kalau memang enggak kuat, kan itu. Ketentuannya itu dari khaitil abiyad, minal khaitil adwad, ila khaitil aswad. Terbit fajar ke benam matahari. Lo masih terlihat matahari terbit dan tenggelam, ya kena peraturan itu. Mau 20 jam, mau 22 jam. Jadi kalau di alam kubur saja ratusan ribu tahun itu ziarah, ya pantaslah disebut ziarah, Pak, kalau dibandingkan dengan hari akhirat yang kekal dan abadi. Ya kan? Pantaslah kalau Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat, Rasulullah, berapa bandingan kehidupan dunia dan akhirat? Rasul kemudian mengatakan, masukkan telunjukmu ke dalam laut, lalu angkat, maka air yang menetes dari telunjukmu, kira-kira 1-2 tetes, itulah kehidupan dunia yang 70-80 tahun. Lalu kehidupan akhirat, lautan yang terbentang seluas itu. Kira-kira lautan itu berapa tetes, Pak? Apa artinya setetes dua tetes itu? Kenapa ditamsilkan Rasul seperti itu? Ya apa artinya kehidupan 80 tahun yang fana ini, kalau mau dibandingkan dengan kehidupan akhirat yang abadi, Pak? Abadi itu berarti tidak ada ujungnya, tak terhingga, Pak. Jadi setetes pun sebenarnya tidak, Pak. Itu hanya tamsil Rasul saja. Nah, alangkah ruginya kata Allah, orang yang alhaqumut takasur, orang yang melalaikan kehidupannya hanya untuk mengejar kenikmatan dunia, lalu dia lalaikan kewajiban-kewajiban dia sebagai hamba Allah, sampai akhirnya dia baru sadar setelah dia harus sudah pergi ke alam kubur. Karena itu, ini saya kebetulan di kajian Sabtuan itu Pak, kita selain tafsir, kita selang-seling dengan mengungkap kisah para sahabat Pak. Terus terang saja Pak, kalau kita angkat kisah para sahabat itu, bukan hanya saja jemaah yang hadir mungkin yang larut dalam keharuan, kadang-kadang saya sendiri pun kadang-kadang gak tahan Pak. Gak tahan ketika mencoba membanding-bandingkan mereka, para sahabat, dengan diri saya. Ya Allah, alangkah masih sangat jauhnya gitu. Sehingga saya kadang-kadang kalau baca kisah para sahabat, kalau Rasul mah wis puguh Rasul lah gitu ya. Ini mah sahabat yang sama dengan kita kan posisinya, bukan Rasul gitu. Kalau lihat kisah mereka gitu, perjalanan hidup mereka, prinsip hidup mereka, kadang-kadang berpikir juga pesimis Pak, mau masuk surga ini. Masuk surga kumaha, saya meninggali kehidupan para sahabat itu. Wah jauh pisan Pak. Tapi kalau melihat ada orang-orang yang mengaku muslim lalu hidupnya jauh dari ibadah, malah maksiat gitu. Timbul lagi rasa optimis Pak. Dibanding saya itu malah lumayan orang begitu dah. Makanya kadang-kadang keberadaan mereka itu ada manfaatnya juga untuk kita Pak. Iya Pak. Oh, dibandingkan saya itu menyerah ada lumayan itu orang sebenarnya gitu. Jadi kalau lihat kehidupan para sahabat, subhanallah. Mereka benar-benar menjadikan dunia ini kecil Pak. Gak ada nilainya di mata mereka ini. Maksud saya tuh gak pernah mereka terjebak untuk menjadikan dunia sebagai tujuan Pak. Sadar betul mereka kalau akhirat inilah yang menjadi tujuan. Bahwa dunia ini hanya alat untuk mengantarkan mereka mencapai tujuan. Karena itu kalaupun mereka banyak yang pengusaha Pak. Pengusaha. Tapi gak ada di antara mereka yang kaya Pak. Lalu untuk apa jadi pengusaha? Untuk bisa memperkaya amal Pak. Jadi begitu mereka mendapatkan kekayaan dari hasil usahanya, segera mereka akan manfaatkan untuk beramal. Maka ada seorang sahabat yang sangat kaya, sangat terkenal, pengusaha gitu, pengusaha terkenal. Tapi ketika dihitung-hitung oleh seorang sahabat, hartanya itu hanya 500 dirham. Dalam bentuk sebuah rumah, katanya, ranjang, terus selimut, karpet, kendi kecil untuk minum, ada kendi besar untuk dia berwudu. Mana itu? Nah, satu ketika katanya dia diberi oleh seorang temannya, seorang pengusaha juga, diberi uang 5.000 dirham, 10 kali jumlah kekayaan dia. Hari ini dia dapat, besoknya dia belanja ke pasar oleh seorang sahabat lain namanya Sa'ad. Dilihat dia beli makanan ternaknya. Oh, tadi ada plusnya juga. Rumah dan ada beberapa hewan ternak. Dia membeli makanan untuk ternak piaraan dia. Entah apa itu bentuknya. Mungkin kalau kita huut Pak. Itu minjem Pak. Jadi dia minta kepada si pedagang huut itu nganjuk. Karena si pedagang itu tahu siapa ini. Ya siapa, boleh silakan. Yakin mayar ada pengusaha. Nganjuk melihut. Maka si sahabat saat ini merasa heran. Loh, dia pergi, dia investigasi. Tanya kepada istrinya. Kami mendengar suamimu kemarin dapat uang 5.000 dirham. Dengan satu baju hangat. Oh iya, kata istrinya. Loh, tadi pagi saya lihat suamimu itu beli huut nganjuk di pasar. Oh iya. Kan waktu dia dapat 5.000 dirham itu kemarin, kata istrinya. Pagi-pagi, alhamdulillah ketika dia pulang ke rumah itu pada asar. Tidak tersisa sepeser pun yang dia bawa ke rumah. Kami istri dan anaknya tidak kebagian sepeser pun juga. 5 dirham itu sudah dia bagikan habis untuk fakir miskin dan anak-anak yatim. Kenapa istri dan anaknya tidak dikasih speser pun? Kata istrinya, sebab beliau tahu kalau kita masih ada uang untuk sekedar makan saya dan anak-anak. Jadi yang tersisa dari 5.000 dirham itu ya cuman itu saja, baju hangat itu. Itu yang dia bawa pulang pada asar itu. Selesai isya, dia keluar lagi dari rumahnya. Enggak lama balik lagi, saya lihat sudah tidak ada lagi baju hangat itu. Saya tanya, kemana baju hangat itu? Sudah saya kasihkan katanya pada fakir miskin yang kedinginan di luar itu. Kata apa para sahabat? Jadi mereka begitu punya peluang, ada dapat rizki dari Allah, langsung mereka manfaatkan untuk amal. Asup ke koper amal nanti. Datang lagi, amal di, sedekah, asup ke koper amal. Begitu meninggal, cepat meren koper amalnya. Ini bayangan saya gitu, Pak. Cepat meren koper amal nanti. Pergi menghadap Allah kan ini. Kurang mahentu, Pak. Menang duit, simpan tabungan, simpan deposito. Dengan pertimbangan tadi kan kita harus pikirkan anak, anak belum kuliah, belum ini, kayak rek nikah, yuk terus ya gitu. Ayo bangunan hari anak fakir miskin tidak perlu makan. Begitu kita meninggal dunia, gak ada yang kita bawa, Pak. Gak ada yang jadi amal, kan itu. Paling kita wariskan saja kepada anak-anak. Nah, untung kalau anak-anak kita tuh semuanya soleh, Pak, lalu dipakai beribadah. Masih lumayan, ini mah boro-boro malah. Mereka pun berkelahi, berantem, itu memperebutkan waris. Dan setelah mereka dapat juga belum tentu dipakai ibadah buah, dipakai maksiat. Itu. Lalu apa yang kita dapat? Salah berhitung kalau menurut saya itu, Pak. Kita ini, saya ini saya ya, kalau hadirin mah mungkin sudah hampir samalah dengan sahabat. Ya mah saya gitu. Waktu di kemarin saya umroh, Pak, saya cerita hal ini di bus. Lalu ada seorang jemaah umroh itu mengatakan, apa kehidupan para sahabat seperti itu tuh relevan dengan kehidupan kita sekarang? Apa harus begitu? Saya tentu memahami, Pak, karena si jemaah ini saya tahu persis ini orangnya kaya luar biasa, Pak. Dulu pernah jadi orang nomor 2 di pusat itu dalam satu instansi di negeri ini. Dan saya pernah ke rumahnya, luar biasa mewahnya itu. Maka kewajaran nanya gitu, ada hariwang. Apa relevan? Katanya, ya okelah, memang tidak. Kita pun memang diingatkan oleh Quran surat An-Nisa ayat 9. Janganlah sampai kita meninggalkan anak-anak di belakang kita itu ya lemah. Waliyakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan di'afa, termasuk lemah dari segi ekonomi. Ya boleh-boleh sajalah kita menyiapkan untuk bekal mereka itu. Tapi cobalah antara untuk kepentingan keluarga, untuk anak-anak, bekal anak-anak, dengan kita bersedekah pada fakir miskin, sudah seimbang gak, Pak? Sekali kita belanja makan-makan dengan keluarga beak, kemudian 300-400 ribu makan-makannya untuk fakir miskin. Kadang-kadang 1.000 saja, Pak, istikharah dulu, Pak. Menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan dan menetapkan 100 tentu. Nah, dibawa ke neraka menghadap Allah itu alhaqumut takasur hatta zurtumul maqabir. Kalla saufa ta'lamun summa kalla saufa ta'lamun. Masih ada waktu ini ya. Kalla law ta'lamuna innal yaqin, kalla saufa ta'lamun, kelak kamu suatu saat akan mengetahui, kata Allah. Suatu saat. Nanti. Summa kalla saufa ta'lamun, kalla law ta'lamuna innal yaqin. Nah, ini ya surat Al-Kasur berbicara tentang peringkat keyakinan, Pak. Ada yang disebut ilmul yaqin. Ini peringkat paling rendah dari sebuah keyakinan. Yaitu keyakinan yang didasarkan kepada ilmu, pengetahuan, informasi. keyakinan kita terhadap alam kubur, terhadap alam akhirat, surga dan neraka, yakin gak? Ada? Yakin. Nah itu keyakinan kita itu berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari Allah lewat Rasulullah SAW. Ben? Maka ya keyakinan kita ini baru sampai pada tingkat ilmul yaqin. Tapi summa kemudian nanti setelah kita meninggal, Pak, meninggalkan alam dunia ini, la tarawunnaha ainal yaqin. Kamu akan melihatnya dengan keyakinan. Melihatnya. La tarawunnaha. Nah, ini tingkatannya lebih tinggi, Pak. Setelah kita melihat tentu lebih yakin lagi dari hanya baru mendengar, Pak. Melihat apa? Ya melihat. Melihat alam kubur, merasakannya. Bahkan melihat juga keadaan neraka dan surga. Jadi kalau kita baca dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, inna ahadakum iza mata urida alaihi maq'adahu bil ghadah wal asha. In kana min ahli jannah fa min ahli jannah, wa in kana min ahli nar fa min ahli nar. Yuqalu haza maq'adaka hatta yab'asakallahu yaumal qiyamah. Jadi setiap orang begitu dia mati, maksudnya meninggalkan alam dunia ini, rohnya diambil oleh malaikat Israel, langsung dibawa ke alam kubur. Alam kubur itu di mana, Pak? Ya? Bapak belum ke sana, Pak? Karena saya kenapa harus bertanya itu, karena di kita masih sering orang masih sering mencampurkan bahkan menyamakan antara alam kubur dengan kuburan. Lalu menganggap siksa kubur itu di sirnaraga, Pak. Siksa kubur, nikmat kubur itu di alam kubur. Yang merasakannya apa? Roh, Pak. Bukan jasad. Yang dikubur di sirnaraga di Taman Pahlawan Cikutra itu jasad, Pak. Gak ada urusannya lagi dengan roh kita. Karena itu gak perlulah kita sibuk-sibuk ngurus, mikirin nanti mau dikubur di mana, Pak. Biarkan saja itu urusan yang hidup nanti. Terserahlah yang hidup nanti apakah jasad kita mau dimakan misalnya oleh Sumanto, mau digule, terserahlah. Terserah yang hidup saja ya. Mau dibakar, mau diapa, terserah mereka. Tapi kalau yang hidup sampai memperlakukan jasad kita seperti itu, berdosalah mereka semua. Gak ada yang mengurus jasad kita, berdosalah setiap muslim yang tahu. Tapi kalau ada sebagian muslim sudah mengurus jasad kita dengan benar sesuai aturan Allah, maka yang mengurus itu dapat pahala karena mengurus jasad kita. Menang pahala. Jadi urus berdosa semua. Dengan kita ada hubungan? Tidak ada, Pak. Tidak ada urusan. Tidak. Oh, kita sudah pergi, Pak. Jasad itu ibarat kepompong saja yang kita tinggalkan. Saya melihat kita ini terlalu berlebih-lebihan, Pak. Dalam hal jasad dan kuburan. Sampai didatangi, diziarahi, di mana? Nah, didatangi tulang, tidak ada nilainya sama sekali itu, Pak. Yang jadi persoalan itu rohnya, Pak. Yang jasad ini hanya sekedar tempat tinggal roh pada waktu kita hidup di dunia. Setelah itu kita lepas seperti kita melepas kepompong saja. Maka boleh, Pak, kalau Bapak mau beramal. Misalnya dengan berwasiat. Ini sudah jadi keputusan fatwa Majma' Al-Bus Islamiyah, Pak, di Mesir. Misalnya Bapak berwasiat gini. Andai kata nanti saya meninggal dunia, lalu ada organ tubuh saya yang bisa dimanfaatkan, silahkan dimanfaatkan. Itu dapat pahala, Pak. Karena Bapak sudah berniat ingin nolong orang. Jadi begitu nanti Bapak meninggal, langsung jasad Bapak dibawa ke rumah sakit, mata masih bagus, cokel gitu, cokot, terus jantung masih bagus, belah perut ini, ambil jantungnya, ginjal, ambil, silakan Pak, ambil saja oleh yang hidup. Mendingan diambil oleh mereka, dimanfaatkan Pak, daripada habis dimakan binatang tanah. Saya kalau masih bagus-bagus, mending dimanfaatin aja. Nah, kalau memang tidak berwasiat, hasil fatwa mereka itu ahli waris boleh Pak. Misalnya ahli warisnya datang orang, kemudian ke anak-anaknya yang sedang nangis itu, sedih itu, maaf itu, mata bapak boleh saya ambil itu, sok ambil, jantung-jantung cokot, sok, ginjal-ginjal ambil lah itu. Ada yang minta usus, tehula kernaon ari usus itu. Minta usus segala kernaon, ya etalah kernaon dari usus yang dicekek saya itu. Usus diminta usus, ini yang bisa diambil manfaatkan. Jadi bagi mereka menurut majma' al-bus Islamiyah ini lebih baik dimanfaatkan oleh yang hidup Pak, daripada dia akan hancur juga di tanah itu. Itu saking karena kita diyakinkan oleh ajaran Islam itu bahwa jasad ini sudah tidak ada nilainya. Maka di alam kubur itu nanti si roh ini, nah, si roh ini hidup Pak, hidup. Yang istilah mati itu bukan berarti binasa Pak, cuman pindah tempat. Sekarang kita tinggal di alam bumi, nanti yang kita sebut nanti kita mati itu kita pindah tempat, menjalani lagi kehidupan di alam kubur. Nah, menjalani kehidupan di alam kubur itu sudah tidak ada pilihan lagi bagi kita Pak. Kita tinggal menunggu nasib saja, bagaimana kata Allah, celaka atau selamatlah kita kan itu. Maka si roh itu akan terbagi dua Pak di alam kubur itu. Ada roh yang kata hadis ini asik saja melihat keadaan surga Pak. Jadi yang ahli surga dibukakan padanya tabir alam gaib, lalu bisa melihat surga, lalu kenikmatan apa saja yang ada di surga, dan kenikmatan apa saja yang akan dia nikmati selama nanti dia di surga, kalau dia sudah masuk surga setelah kiamat nanti. Yang dalam hadis riwayat Ahmad bin Hanbal, saking luar biasa nikmatnya itu, maka dia tidak pernah mau berhenti dari berdoa, Rabbi akimisah, Rabbi akimisah, ya Allah segera laksanakan kiamat itu, Allah. Saking sudah ingin segera masuk surga Pak, karena udah ningali surga itu kaos kumaha. Jadi calon-calon surga yang sekarang ada di alam kubur Pak, begitu saja doanya itu, ya Allah segera laksanakan kiamat Allah. Nah, kita terus berdoa ulah maka Allah insan siap itu. Nah, itu yang calon surga. Nah, ada juga orang bertanya, nah kalau terus-terusan ratusan ribu tahun ngan lalajo bari jeung teu dahar-dahar gitu, melihat kenikmatan surga sambil tidak bisa menikmati, kan tersiksa juga, Pak. Kata Syekh Mutawalli Sa'rawi dalam tafsirnya itu, orang-orang ahli surga itu di alam kubur itu seperti tidur semalam, Pak. Walaupun ratusan ribu tahun. Dan Allah Maha Kuasa, Pak. Ashabul Kahfi itu 330 tahun mereka menganggapnya cuma baru semalam. Nah, yang merasakan lamanya di alam kubur itu yang separohnya lagi, yang dipertontonkan keadaan neraka jahanam. Nah, itulah yang dimaksud dengan siksa kubur, Pak. Jadi siksa kubur itu belum sampai pada siksaan, baru dipertontonkan siksaan. Jadi dipertontonkan pada dia, itulah neraka, disitulah tempat kamu. Nah, inilah jenis siksaan yang akan kamu rasakan nanti setelah kiamat. Sok, lalajo, sudah kadinya. Nah, menonton siksaan itu kan siksaan, Pak. Itu yang disebut siksa kubur. Begitu dokter mengatakan, Bapak, ini enggak bisa ada pilihan lain, gigi Bapak besok semua harus dicabut sekaligus. Kenapa? Persoalan sakit perut dan lain sebagainya, semua berawal dari situ. Jadi semua harus dicabut. Besok Bapak datang jam 8 pagi. Ada kemungkinan semalaman gak akan tidur Pak. Mikirkan itu dicabutan kabeh. Membayangkan siksaan itu siksaan Pak. Komo bari semalaman terus ningali dina film nu dicabut gigina bari jejeritan. Beki mau bisa sare, beki kasiksa Pak. Jadi melihat siksaan itu siksaan. Orang sudah divonis hukuman mati, pelaksanaannya sebulan lagi, selama satu bulan dia disuruh nonton setiap saat orang yang dihukum mati. Kasih siapa? Makanya saya ingat waktu SD, Pak. Ini kan sampai sekarang ada bekasnya ini. Cacar dan... Itu kan oleh guru-guru tuh. Duh, salah di bejaan, Pak. Kalau hari itu mau ada suntik. Kenapa? Kalau dikasih tahu nggak mau asu. Jadi kita sudah masuk ke kelas, sudah baris, sudah siap anak-anak. Ini pelajaran pertama, katanya kan. Cuma datang itu. No, dokter itu. Mantri acan dan dokter nih. Datang begitu lihat, wah sudah mulai berita itu, wah nges, pantau nges ditutup, nges bisa keluar. Oh ya, nah baris, kata guru-guru itu kan, baris satu-satu. Saya terus terang saja, Pak, nama saya memang A, Pak, dalam abjad itu A kan, saya Atian. Tapi kan tidak di urutan pertama, Pak, saya ke-6 kalau nggak salah itu, 6 ke-7 lah. Karena AT, Pak, ada AB, Abdurrahman, teman saya itu kan. Ada AB, ada Adil, siapa lagi lah. Pokoknya saya ke-7, Pak. Tapi saya selalu baris paling depan. Begitu lihat itu, saya paling depan. Sampai saya selalu menjadi kebanggaan guru, Pak. Lihat, katanya Atian, berani anaknya. Padahal saya itu bukan pemberani, Pak. Siasat ini, mendingan saya duluan, Pak. Daripada saya harus melihat yang duluan terus jerit-jeritan gitu, saya tersiksa sebelumnya, Pak. Yang satu menjerit, satu nangis, daripada aduh, aduh. Belum apa-apa saya sudah tersiksa, Pak. Mending tiheula, saya nunyik sabatur, aduh. Begitu selesai, padahal tenyeri-nyeri acan ge. Ah, gitu-gitu. Mungkin sararieun batur teh, Pak. Menonton siksaan itu siksaan, Pak. Maka yang dimaksud siksa kubur itu. Lebih jelas lagi bisa dilihat dalam Quran. Surat Al-Mu'min ayat 41. Tentang Fir'aun, Pak. An-nar yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'asiyah. Neraka Jahannam itu dipertontonkan kepada Fir'aun dan mereka yang menuhankan Fir'aun. Pagi dan petang, maksudnya sepanjang hari. Wa yawma taqumus sa'ah. Dan ketika kiamat terjadi, kata Allah kepada malaikat, adkhilu ala fir'auna asaddal azab. Masukkan sekarang Fir'aun dengan pengikutnya itu ke neraka Jahannam untuk merasakan siksa yang teramat pedih. Itu nanti setelah kiamat. Sebelumnya kata Allah dalam ayat ini, neraka Jahannam dipertontonkan kepada Fir'aun. Kapan ini dipertontonkan ya? Nanti setelah kiamat baru dimasukkan ke dalam neraka. Berarti sebelum kiamat kan? Sebelum kiamat itu hanya dua kemungkinan, di alam kubur dan di alam dunia. Ya kan, di alam sekarang. Pasti alam kubur, Pak. Pasti alam kubur. Sebab kalau Fir'aun itu waktu hidup di dunia sudah dipertontonkan neraka, sudah lebih dari dulu dia sudah masuk Islam, Pak. Sakratul maut saja dia sudah menyatakan keimanannya. Berarti yang dimaksud ditontonkan itu memang di alam kubur, dan itulah yang disebut siksa kubur, dan ini didukung oleh hadis Bukhari Muslim, hadis riwayat Ahmad juga, bahwa memang itulah siksa yang dimaksud siksa kubur. Latarawunnal jahim ya. Summa latarawunnaha ainal yakin. Nah itu kita akan melihat alam kubur, melihat surga neraka dengan ainul yakin karena kita sudah melihatnya, Pak. Nah, lalu summalatus alunna yawma izin anin naim. Dan inilah hakul yakin. Jadi dari ilmu yakin, ainul yakin, baru hakul yakin. Hakul yakinnya kita sudah akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah terhadap semua kenikmatan yang Allah pernah berikan pada kita. Subhanallah, ini mungkin bagian akhir inilah yang kita harus sering tafakuri, Pak, bahwa apa yang Allah berikan pada kita selama kita hidup ini harus kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat nanti. Akan dimintai pertanggungjawaban. Kenikmatan apa? Semua kenikmatan. Jadi bukan hanya harta, Pak. Mata. Mata ini kan kenikmatan, Pak. Maka kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah selama sekian puluh tahun kita hidup di dunia. Mata ini dipakai ngelihat apa? Tangan. Kaki sudah dipakai melangkah kemana saja. Tangan sudah dipakai nanda tangan apa saja, akal sudah dipakai berpikir apa saja, istri sudah diperlakukan bagaimana saja, anak-anak sudah dididik seperti apa, jabatan sudah dipakai apa, semua akan dimintai pertanggungjawaban. Siapkah kita menghadapi itu semua? Mudah-mudahan surat ini bisa, makna dalam surat ini bisa mengantarkan kita untuk, mendorong kita untuk segera memanfaatkan sisa-sisa umur yang ada untuk mempersiapkan bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak terjebak untuk lahwun, untuk alha, karena kita mengejar kenikmatan dunia. Bukan kita tidak boleh mencari kenikmatan dunia, tapi kita cari kenikmatan itu dan kita manfaatkan untuk menjadi bekal kita untuk menghadapi kehidupan yang kekal abadi di yaumil akhir nanti. Semoga Allah memberkahi kita sekalian. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.